Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pelajaran yang ke-17 dari silsilah belajar Tauhid adalah tentang tatayur, yaitu merasa sial dengan sesuatu. Tatayur adalah merasa akan bernasib sial karena melihat atau mendengar kejadian tertentu, seperti melihat tabrakan atau orang yang berkelahi atau yang semisalnya. Kemudian hal tersebut menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya seperti bepergian, berdagang, dan lain-lain. Tatayur termasuk syirik kecil apabila perasaan tersebut kita ikuti. Rasulullah SAW bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu min hajatin faqad asyrak." Barang siapa yang tiarah menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perasaan ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi takdir, sebagaimana hal ini dinafikan dan diingkari oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wala tiarah." Maksudnya adalah tidak ada tiarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tiarah ini adalah hanya sebuah perasaan saja yang tidak akan berpengaruh terhadap takdir Allah SWT. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mengikuti was-was setan ini, dan hendaknya dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi berupa kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir Allah semata. Yakin bahwa tidak mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak melindungi dari keburukan kecuali Allah. Hanya bertawakal kepada Allah semata dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Apabila datang perasaan tersebut, maka hendaknya segera dihilangkan dengan tawakal, dan tetaplah dia melaksanakan hajatnya. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah takdir Allah semata. Adapun tafa'ul, maka diperbolehkan di dalam agama kita. Tafa'ul artinya adalah berbaik sangka kepada Allah karena melihat atau mendengar sesuatu. Dahulu Nabi SAW sering bertafa'ul, seperti ketika perjanjian Hudaybiyah, utusan Quraisy saat itu bernama Suhail. Dan Suhail adalah bentuk pengecilan dari kata sahal, yang artinya yang mudah. Maka beliau pun berbaik sangka kepada Allah bahwa perjanjian ini akan membawa kemudahan dan kebaikan bagi umat Islam. Maka benarlah persangkaan beliau. Allah SWT membuka setelah itu, yaitu setelah perjanjian tersebut, pintu-pintu kemudahan bagi umat Islam. Itulah halaqah yang ke-17, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai.